Stasiun Gambir 7502. Stasiun Gambir 7502. 7502. 7502. Keretanya mau berapa? Lewat Sumatera, lewat Sumatera, lewat Sumatera, lewat Sumatera. Goyang lagi. Yeah. Sudah nyampe Surabaya, Non. Sudah. Bangun, Non. Sudah bangun ini. Bangun, Non.